إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian, nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang begitu banyak, allati la tu'ad wa la tuhsa, tidak bisa dihitung, nikmat zahirah wa batinah, yang nampak maupun yang tersembunyi, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul sunnah, nikmat bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun di masa-masa yang kita rasakan seperti sekarang, masa di mana terjadi penyebaran COVID-19, pandemi yang luar biasa, alhamdulillah kita masih bisa terus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa kembali berjamaah di masjid-masjid setelah sebelumnya kita terhalangi darinya. Alhamdulillah ala kulli hal, walaupun dengan melakukan protokol-protokol yang ada dan itulah yang seharusnya kita lakukan, kita masih bisa beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan pada kesempatan ini kami selaku khatib mengingatkan kepada jamaah sekalian agar senantiasa mematuhi protokol-protokol yang ada, menjaga jarak, memakai masker dan seterusnya dari protokol-protokol yang ada, karena kesemuanya itu terhitung sebagai ibadah disebabkan karena tujuannya adalah maslahat yang besar bagi umat manusia. Di samping itu sebagai bentuk kita mentaati ulatul umur sehingga bernilai ibadah dari dua sisi pandang ini. Ketika berjamaah maupun di luar solat-solat berjamaah, kita berusaha melakukannya. Solat berjamaah saja yang kita ketahui bersama, merapatkan shaf hukumnya wajib. Memakai masker hukumnya makruh menurut sebagian atau pendapat sebagian ulama. Tapi itu dilakukan demi memutus rantai penularan COVID-19. Maka ini mengajarkan kepada kita ibadah Allah kedisiplinan juga di luar sholat. Barakallahu fikum. Ibadah Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah beberapa waktu lamanya kita tidak sholat berjamaah di masjid, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan al-faraj, jalan keluar, dengan adanya izin dari pemerintah untuk melaksanakannya kembali di masjid. Dan sudah sepantasnya bagi seorang muslim senantiasa menjaga kebaikan yang sudah biasa dia lakukan dalam segala situasi dan kondisi. Walaupun di masa-masa pandemi seperti ini, ibadah Allah, seorang muslim hendaknya senantiasa menjaga kebaikan dan ketaatan yang biasa dia lakukan. Jangan sampai semangatnya kendor, jangan sampai menurun karena situasi dan kondisi yang berbeda dari sebelumnya. Tetap semangat melaksanakan kebaikan, ketaatan yang sifatnya wajib maupun mustahab. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah banyak dalil-dalil yang menunjukkan pentingnya menjaga kebaikan yang sudah biasa kita lakukan. Jangan sampai seseorang terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang ada. Sebelum pandemi dia rajin sholat sunnah, sholat malam, ataukah sholat duha. Setelah pandemi datang, mulai menurun semangatnya. Inna Allah la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Tetap istiqomah ibadah Allah. Sesuatu yang sudah kita amalkan dan biasa kita amalkan, kita hendaknya terus di atas semangat itu, kuat dalam memegangnya. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatil ankasa, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu menjadi seorang yang menjadi seperti seorang yang mengurai ikatan benang yang sudah dipintal kuat menjadi bercerai-berai. Nah, ibadah Allah, tetap kuat, kokoh memegang dan melakukan kebaikan yang sudah biasa kita lakukan, jangan kendor. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita kaum mukminin menyerupai sifat ahlu kitab yang tidak memegang kuat apa yang sudah mereka amalkan sebelumnya. Perjanjian yang sudah mereka ambil dari Allah subhanahu wa ta'ala mereka lupakan, mereka tinggalkan. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fa tala 'alaihimul amadu fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Jangan menjadi seperti ahli kitab sebelumnya, berlalu atas mereka waktu yang panjang, kebaikan-kebaikan yang biasa mereka lakukan mereka tinggalkan. Fa qasat qulubuhum, sehingga keras, menjadi keras hati mereka. Yang kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mencela mereka. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Mereka tidak menjaganya dengan sebaik-baiknya penjagaan. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadisnya Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. wahai Abdullah, jangan engkau seperti fulan. Sebelumnya dia sholat malam, kemudian dia meninggalkan sholat malam. Maka seseorang yang sudah terbiasa melakukan kebaikan dan ketaatan, hendaknya dia menjaganya. Jangan sampai dia kendor, kemudian dia meninggalkannya. Seperti sholat-sholat yang biasa kita lakukan, sholat-sholat sunnah, jangan kita tinggalkan. Wa kana min haji Nabi alaihi salatu wassalam anna amalahu dima. Dan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, amalan beliau adalah beliau senantiasa menjaga amal ibadah yang sudah biasa lakukan. Dan sudah biasa beliau lakukan. Apabila beliau telah melakukan sebuah amalan, maka beliau akan kokoh di dalam mengamalkannya. Tidak membuatnya kendor. Bahkan jika beliau beruzur untuk tidak melakukannya, beliau menggantinya di waktu yang lain. Ini petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Yang demikian itu ibadallah disebabkan karena seseorang yang sudah terbiasa melakukan kebaikan, kemudian dia meninggalkannya. Fahada yu'addi ila ar-raghbati 'anil khair. Kata para ulama, ini akan menjadikan dia sampai kepada sebuah sifat membenci kebaikan. Tadinya dia biasa melakukannya, kemudian tiba suatu saat dia meninggalkannya dan tidak melakukannya sama sekali. Tadinya dia sangat mencintai kebaikan tersebut, kemudian dia meninggalkannya. Ini berarti dia ada tanda pada dirinya dia sudah mulai membenci kebaikan. Na'udzubillah, membenci kebaikan. Na'am ibadallah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang memiliki sifat tersebut, membenci kebaikan. Kata Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Li'anna ar-ruju'a ba'da al-iqdam syarrun min 'adami al-iqdam." Karena kembali atau mundur setelah maju, melangkah, itu lebih jelek daripada sama sekali belum melangkah, sama sekali belum maju. Dan ini adalah sesuatu yang mujarrab, sesuatu yang terbukti, kata beliau rahimahullah. Ibadallah rahimani wa rahimahullah. Maka tidak sepantasnya bagi seorang muslim meninggalkan ibadah-ibadah sunnah yang sudah biasa dia lakukan. Karena ibadah-ibadah sunnah itu memiliki keutamaan yang banyak. Di antaranya adalah ibadah sunnah yang kita lakukan akan menyempurnakan kekurangan pelaksanaan ibadah wajib. Tidak dipungkiri bahwasanya ibadah wajib yang kita lakukan mesti ada kekurangan-kekurangan di dalamnya. Salat wajib yang tidak khusyuk, puasa Ramadan yang belum sempurna, maka disinilah fungsi daripada ibadah sunnah, menyempurnakan dan menambal kekurangan-kekurangan tadi. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi salatuhu. Yang pertama kali akan dihisab seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat, apabila salatnya bagus, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, aflaha wa anjah, dia beruntung dan selamat. Wa in fasadat, dan apabila solatnya buruk, faqad khaba wa khasir, maka dia celaka dan rugi. Wa in intaqasa syai'un min fariidati, dan apabila terdapat kekurangan dari kewajiban-kewajiban yang dia lakukan, Qala Rabbu Jalla wa Ala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Unzuru, perhatikanlah. Hal li 'abdi min tatawwu'in fa yukammala biha man taqasa min al-fariidah?" Perhatikanlah. Apakah hamba memiliki amalan sunnah yang dengannya bisa menyempurnakan amalan wajib yang dia lakukan? Dan itu terjadi pada seluruh amalan. Na'am ibadallah. Dan keutamaan-keutamaan yang lain seperti yang disebutkan di dalam hadis qudsi, bahwasanya orang yang terbiasa melakukan ibadah sunnah akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi wali atau kekasihnya yang pilihan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis qudsi, qala Allah taala, "Man 'ada li waliyan faqad aadantuhu bil haqq." Allah Ta'ala mengatakan, barang siapa yang memusuhi waliku, maka telah aku umumkan perang dengannya. Wama taqarraba ilayya abadi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan atasnya. Wa yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku tersebut mendekatkan diri kepada aku dengan sesuatu an-nawafil, ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbah, sehingga aku mencintainya. Sebab mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang dia lakukan, pendengarannya, penglihatannya, apa yang dia pegang, apa yang dia langkahkan kakinya menuju tempat tersebut, semuanya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan menjaga ibadah sunnah, keutamaan yang lainnya adalah bahwasanya dengan menjaga ibadah sunnah, maka kita berarti telah menjaga ibadah wajib. Dan demikian, karena seseorang yang terbiasa melakukan perkara-perkara yang makruh, maka dikhawatirkan dia jatuh pada perkara yang haram. Sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Innal halala bayyin wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun." Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram itu jelas, di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, berarti dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh pada perkara yang syubhat, berarti dia telah jatuh pada perkara yang haram. Kenapa bisa? Nabi alaihi salatu wassalam memberikan perumpamaan seperti seorang penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di tanah yang terlarang, di sekitar tanah yang terlarang. Lambat laun gembalaannya akan memasuki tanah yang terlarang tersebut. Kerai yara haula al-hima. Ketahuilah kata Nabi alaihi salatu wassalam, setiap penguasa, setiap raja itu memiliki batasan-batasan tanah yang terlarang. Wa inna himallahi maharimuh, dan batasan Allah Subhanahu wa taala adalah hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Na'am ibadallah. Hadis di atas menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang suka mendekati perkara-perkara yang Allah haramkan, artinya belum sampai melakukannya, cepat atau lambat dia akan jatuh pada perkara yang haram itu. Demikian pula sebaliknya, orang yang biasa meninggalkan hal-hal yang sunnah, cepat atau lambat dia akan meninggalkan perkara yang wajib. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian taufiknya untuk memperhatikan ibadah-ibadah sunnah setelah kita menyempurnakan ibadah yang wajib. Aku lumma samitu wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa akhiru salam.